curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ratus 4,2 Jazz Radio. Kebanggaan Cilacap. Adalah kayak Kang yang dicerita Kang. Anak mau ngelanang wadon gitu. Anak mau ngelanang wadon gitu. Cita-citanya jangan rai ini rai kriminal kabel anak wadon gitu Kang. Tadi yang kemarin dinding gue hawana kepengennya nyolong bae. Kemarin di papan kepengennya garong bae. Mau ngelanang wadon bojo-bojoan kukur dan enteng waktu ini gue kaya gue antok. Orang main, mabok, nyolong. Waduh, gue jangan telue ya, dan masya Allah. Ini cerita-cerita nek, mau lanang wadon ini sing bojo-bojoan gue mau, pasangan suami istri gue mau lagi. Arep nyoko duit, kirimannya anaknya kang aring Malaysia, nang aring ATM. Kayak ngapain ini gue. Masya Allah, dewek dua anak lanang siji ya. Bakti ini karo wong tua ora patut pak, ora mandek-mandek. Zaman gemian lah ke STM ya. Sing jenane duit sangu gue dikumpul nabun dina. Rongatus. Anggur semangsan badat selengane dibobol. Biyungnya ditukuna tapi ramane tukuna kupluk karo klembak. Waduh ya. Barang sikus kerja nangaring Malaysia ya. Sebulan, rong bulan, telung bulan, patang bulan, rampung potong gaji. Ben bulan ngirimi dewek bakten. Masya Allah, bakti ini jangan orang patut kalau jadi anak ya pak ya. Lah yai, ya ala kesapa deset sih jenane buahnya orang mungkin tiba atos kang mite. Sudah? Ya gue karena anaknya nyong, jadi kayak gue. Wah, karena anaknya Rika terus jadi kayak gue. Dan nyatanya kayak gue. Nah, sih nyong tak takon, Rika gue ngomong kayak ngapa? Rika gue sapa Rika? Mau Rika ngerwengi becokan? Ngelintri kandang aja me tanggane kok ya. Ambon mungi garong, ambon mungi nyolong. Ora aja pedus. Pedus langka gara nyolong itu. Kena genteng gara nyolong itu tuh pancet apa barang. Lah kok wani-wani ini ngomong anak ketemu sih. Bukti ini nanggung dibilang antak aja Rika. Ya lah mungkin-mungkin lah. Malah ngaca. Iya lah. Dah, jangan rasanya. Wis kesini-kesini kan kemarin enak. Kenapa dia? Aku nyolong maning. Nyolong apa? Saat pemotongan kaya kaya kaya kaya saat pemotongan kaya kaya gue ngurun di sumpel karo di ratusan ribu gue ngurun turu mendelik pematan lu dilingin montor oke ngodesit pak aja reang aja seru-seru lu ngomong kaya gue mau ngomong lia pokoknya dinasiki langkah acara nyolong ke agendanya dewek gue hari ini tidak menyebutkan bahwa kita akan nyolong nake sumbengi malam rebok ribun udah pancen kudu nyolong dewek bagus mangsane gue wis ini dewek nangkene bae sing nganteng nunggu ni antrian nangaring ATM. Masalah dewek pancen agendane kita hari ini adalah njuku duit kiriman anak ke dewek sing kerja nang Malaysia nang ngaring ATM. Syukur pisan mengko bisa bobol ATM san gawe. Lho kuwi padha nyolong, Mak. Ge syukur pisan. Nek ora ya wis papa. Wis nganteng. Ini maju mani, Pak. Wis londo nang semburi. Oke, kan wis rampung. Nah, si garis siji maning ge bar gue dewek. Wis mak udah cukup duit nang ATM. Wis. Pira? 500.000. Pira? 500.000. Atu saya naring Malaysia petang bulan. Ku ngirim 500.000. Iya. Aku yang mending repangi dewek nyolong mak nang kene sarang anak. Sistem nang bayar cara yang ngene kandani. Anu apa? Ngene kandani pak, ngene kandani. Anu apa? Kene. Anu apa? Oke. Kandani ngene. Dewek siki acarane kudu nyolong. Kepriwe? Siki nyolong, dewek baru kita nyolong ya. Apa? Nyolong motor, beli nasab banget. Pendidik gue matanya. Enak, anda nih. Oke, kayak mau dewek lagi ngantri, nangarep ATM. Kayak wong sing nangarepe dewek, gue duitnya kayak banget pak. Ratusan juta, temenan yakin. Aku mau ngintip, lagi pas wongnya nanjero ATM, nyong ngintip pakang kaca pak. Orang sengaja nyong jane, tapi nyong deleng sekilas ya. Kayak wong duitnya ratusan juta. menanjakin. Aduh, kayak nanjur mesin, Mak, nanjur ATM. Orang mungkin dari mesin cukut, orang mungkin. Kuncinya karena kayak kuat banget. Kuncinya orang bisa dituduh ke Marti, lo bisa dituduh ke Pakura, Mak. Nganggo password. Password? Nganggo password. Duh, passwordnya sih ngertinya sih dua kartu ATM. Password gue orang sih pada, Mak. Password gue sejen-sejen. Udah mau pakai passwordnya apa, Miki? Passwordnya nyong 12345 gutul 10. Dah, gue. Gue pake-kake mau gue orang mungkin. Gawe password 12345 gutul 10. Anggir di gue namung si Jio orang mungkin. Di gue kena namung liya passwordnya. Meneng baik. Nyong ngerti passwordnya wong kae, nyong ngerti, Pak. Nyong ngerti passwordnya wong kae. Gue ngerti passwordnya wong kae. Nyong ngerti. Gue genap gak ngerti passwordnya. Genap ngerti passwordnya nyong. Mau kayak lagi wong mencet-mencet password nyong ngintip. Nanyong ngasih kapal lah bayi nanyong, Pak. Nanyong ngasih kapal lah bayi nanyong. Dan apa passwordnya? Passwordnya wong kae mau kaya. Wong sing 200-an juta kae mau. Bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, empat passwordnya, Pak. Bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, bintang, empat dipecet. Oh ala, bucu-bucu balok. Rika buar pecet angka apa gue? Betulnya bintang, bintang, bintang, bintang, bintang. Gue kayak kode rahasia, Mak. Jahan, jahan. Mana pasir bintang, bintang, bintang, bintang, bintang. Betulnya tulisannya, nang ATM. Gue masih tangan si Jing atas sejuta. Nang mesin ATM itu nih ya bintang, bintang, bintang, bintang atas sejuta. Oh ala, jahan. Halo, halo, jahan. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.